Bismillahirrahmanirrahim. Wa laisa lahul khuruju minal fardi. Ini masih berhubungan dengan penjelasan sebelumnya tentang kemakruhan sholat dengan menahan hadas, ya, menahan hadas. Di penjelasan sebelumnya, ini kalimat sebelumnya penjelasannya adalah seseorang disunahkan mengosongkan dirinya dari hadas sebelum melakukan sholat, walaupun hal itu bisa menyebabkan hilangnya jamaah, bisa menyebabkan dia tidak mengikuti jamaah. Kemudian di kata yang saya baca tadi, itu artinya seseorang di saat sudah melakukan sholat, di saat sudah masuk di dalam sholat, dia tidak diperbolehkan membatalkan sholat yang dilakukan. Idza tara'a lahu fihi, bila di tengah-tengah sholat ada hadas yang datang. Jadi sebelum sholat tidak merasakan apa-apa, kemudian setelah masuk di dalam sholat ada hadas yang muncul. Ada hadas yang muncul, hadas yang muncul dalam arti ingin kencing, ya, mohon maaf. Hadas yang muncul dalam arti yang saya maksud adalah ingin kencing atau ingin berak atau ingin kentut. Jadi ada hadas yang datang dalam arti belum, hadasnya belum dikeluarkan, ya, hadasnya belum dikeluarkan. Ada satu dari tiga hal ini yang datang di tengah-tengah sholat, itu hukumnya tidak boleh membatalkan sholat fardu, ya. Ini terkhusus untuk fardu saja. Wala ta'khiruhu idza dhaqa waqtuhu, dan juga tidak boleh mengakhirkan sholat fardu, mengakhirkan sholat fardu demi mengosongkan diri, mengosongkan diri dari hadas tadi, bila memang waktunya sudah sempit. Jadi kalau seseorang sudah berada di akhir waktu, waktu sholat tinggal sebentar, lalu datang rih, ingin kentut atau goit, ingin berak atau baul, ingin kencing, tiga hal ini tidak bisa dijadikan alasan untuk mengakhirkan sholat. Jadi mengakhirkan sholat demi mengosongkan diri ini tidak diperbolehkan kalau waktunya sudah mepet, ya, kalau waktunya sudah sempit. Jadi kesunahan mengosongkan diri sebelum sholat, mengosongkan diri dari hadas sebelum sholat, itu ada batasan-batasannya. Batasan yang pertama tadi, kalau sudah masuk di dalam sholat, sudah masuk di dalam sholat, ini tidak boleh lagi melakukan tafriqu nafsihi, ya, dalam arti membatalkan sholat. Kemudian bila waktunya sudah sempit, ini juga tidak diperbolehkan untuk mengosongkan diri. Wal ibratu fi karahati dzalik bi wujudiha inda taharrum. Ibrah atau standaritas, ya, standaritas yang dianggap oleh syariat untuk kemakruhan menahan hadas. Jadi dzalik ini kembalinya ke mudafaatul hadas, ya. Kemakruhan sholat dengan menahan hadas itu yang dihitung adalah adanya hadas di saat takbiratul ihram. Jadi selama seseorang melakukan takbiratul ihram dia menahan hadas, maka sholat yang dilakukan makruh, ya. Jadi makruh atau tidaknya sholat dengan menahan hadas itu yang dihitung adalah di saat takbiratul ihram. Artinya kalau setelah atau sebelum itu tidak masuk dalam kemakruhan sholat dengan menahan hadas. Wayan bagi ayyul haqqabihi malau aradat lahu qoblat taharrumi fazalat wa alima min adatihi annaha ta'udu ilaihi fi sholat. hal yang mungkin disamakan dengan itu. Jadi yambari ini artinya sayukjanya ya. Sayukjanya disamakan dengan munculnya hadas di saat takbiratul ihram adalah hadas yang muncul sebelum takbiratul ihram lalu hilang. Jadi sebelum takbiratul ihram merasakan ingin hadas, kemudian sesaat kemudian hal itu hilang. Tetapi dia meyakini bahwa hal itu akan kembali di dalam sholat karena kebiasaannya begitu. Jadi pengetahuan ini berdasarkan kebiasaannya. Jadi misalkan ada orang yang ingin sholat, sebelum sholat dia merasakan ingin berak ya, sebelum sholat dia ingin berak, tapi sesaat kemudian sebelum takbiratul ihram keinginan berak itu hilang ya, keinginan berak itu hilang. Tetapi dia yakin dia bisa memastikan bahwa andai kata dia tetap takbiratul ihram dan melakukan sholat, maka keinginan berak itu akan kembali ya. Ta'udu ilaihi fi sholat, keinginan berak itu akan kembali di dalam sholat ya. Karena biasanya begitu. Hal ini juga sayukjanya disamakan dengan adanya hadas, adanya menahan hadas di saat takbiratul ihram. Waktu kurohu bihadrati to'am, dimakruhkan melakukan sholat di hadapan makanan. Sholat di depan makanan itu hukumnya makruh, au syarab ya, atau di depan minuman, ini hukumnya juga makruh. Kemakruhan ini kalau yastaku ilaihi, kalau orang yang melakukan sholat dia ingin mengkonsumsinya. Jadi kemakruhan sholat di depan makanan ini terkhusus bagi orang yang lapar, dan kemakruhan sholat di depan minuman itu terkhusus bagi orang yang haus ya, terkhusus bagi orang yang haus. Karena kemakruhan itu dibatasi dengan yastaku ilaihi, ingin mengkonsumsinya. Nah, dua kemakruhan ini, kemakruhan menahan hadas dan juga kemakruhan sholat di depan makanan atau minuman, ini berdasarkan dari Al-Bukhari Muslim, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini pula yang dijanjikan di video sebelumnya, di penjelasan sebelumnya ya. Hadis ini yang dijelaskan di penjelasan sebelumnya yaitu dikata lil khobari al ati ya. Jadi kemakruhan menahan hadas itu dikarenakan ada khobar, ada hadis yang nanti akan dijelaskan. Ya, maksud dari lil khobari al ati ini adalah hadis ini. Hadis yang dijelaskan ini. Hadis itu ialah la solata bihadrati to'am wala solata wahwa yudafi uhul ahbathan. Jadi kata setelah a ini tafsiran ya, tafsiran atau penjelasan, ini bukan termasuk hadis. Jadi ay kamilatun dan ayil baulu wal wa'id ini tidak termasuk hadis karena ini penjelasan. Terjemah dari hadis itu, tidak ada sholat yang sempurna bila dilakukan di depan makanan. Jadi sholat di depan makanan itu oleh Nabi dikategorikan sholat yang tidak sempurna ya. Wala sholata wahuwa yudhafi uhul ahbathan, dan sholat yang tidak sempurna juga adalah sholat yang besertaan dengan menahan dua hadas, dua kotoran. Hadas itu ditafsiri ayil baulu, kencing, walau itu, dan juga berak. Jadi kalau di dalam hadis ini hanya disebutkan oleh Nabi dua kotoran, tetapi nanti setelah dipikirkan oleh para ulama, maka yang dimakruhkan tidak hanya kencing dan juga berak, tetapi mencakup pula kentut ya, mencakup kentut. Jadi rih atau kentut ini sebenarnya tidak ada di dalam sabda Nabi ya, tetapi karena para ulama memaknai ahbathan ini adalah hadas. Jadi ahbathan ini sebenarnya artinya adalah kotoran ya, dua kotoran. Tetapi oleh para ulama yang dimaksud dengan kotoran itu adalah hadas. sehingga bisa memasukkan rih ya, bisa memasukkan kentut. Wa kuriha wallahu a'lamu bisawabi.